Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ialah pembahasan tentang bagaimana seorang ketika dia ingin sujud, apa yang harus dia dahulukan. Apakah dia mendahulukan tangan ataukah mendahulukan kedua kakinya, kedua lututnya maksudnya. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa seorang yang sedang sholat kemudian dia ingin sujud, maka yang dia dahulukan adalah kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini adalah pendapat yang pertama. Dan di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini ialah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Salihin. Pendapat yang kedua, mereka menyatakan bahwa ketika ingin sujud maka dahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari perselisihan yang terjadi kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, yakni siapa yang ingin sujud dengan mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, maka itu berdasarkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dan boleh bagi dia untuk melakukannya. Dan siapa yang berpendapat dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan mendahulukan kedua lututnya, maka perkara tersebut tidak diingkari. Artinya jangan sampai perselisihan ini menyebabkan pertikaian di antara kaum muslimin disebabkan beda tata cara sujudnya yakni dia mendahulukan kedua tangannya atau mendahulukan kedua lututnya. Namun jika ditinjau dilihat dari sisi hadis, maka kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sahih adalah menjelaskan bahwa ketika seorang ingin sujud, maka dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Adapun hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa ketika ingin sujud mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan, maka telah kita sampaikan bahwa hadis-hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka pada malam ini biidznillahi azza wajal, masalah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini adalah masalah ma hukmu man lam yuqimish shalah. Yani sepertinya beliau rahimahullahu taala ingin mengakhiri pembahasan rukun Islam yang kedua ini, menunaikan as-shalah, setelah menyebutkan beberapa faedah terkait dengan rukun, terkait dengan syarat. Maka beliau mengakhiri pembahasan ini dengan menyebutkan sebuah permasalahan hukum seorang yang tidak menunaikan as-shalah. Ma hukmu, qala syekhu rahimahullahu ta'ala, mas'alatun, ma hukmu man lam yuqimis shalah. Hukum seorang yang tidak menunaikan as-shalah, tidak menegakkan as-shalah. Al-jawab, kata Syekh rahimahullah, al-jawabu an dhalik an naqul amma man lam yuqimha ala wajhil kamal, ya'ni annahu akhalla bi ba'dhil asyai'il mukammilati lis-shalah, fa inna hadha mahrumun minal ajri alladhi yahsulu lahu bi ikmalis shalah lakinnahu laysa bi athimin. Kata Syekh rahimahullahu taala, kita lihat permasalahan ini. Seorang yang tidak menegakkan salat, jika dia tidak menegakkannya dalam arti tidak menyempurnakan salatnya, tidak melakukan amalan-amalan yang dengannya salat menjadi sempurna, pahalanya menjadi sempurna, fa inna hadza mahrumun minal ajri alladhi yahsulu lahu bi ikmalis shalah, maka orang yang seperti ini dia terhalangi dari pahala yang sempurna. Wa laysa bi athim, dan orang tersebut tidak berdosa. Artinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dia menunaikan salat, dia menegakkan salat, tapi tidak mendatangkan amalan-amalan yang dengannya salat menjadi sempurna, pahalanya semakin sempurna, semakin bagus. Contohnya kata Syekh rahimahullahu taala, contohnya kalau dia membaca dalam rukuknya misalnya subhana rabbiyal azim saja, cuma baca itu saja, subhana rabbiyal azim. Lau ittasara ala subhana rabbiyal azim fir ruku ma'at-tumaninah lakana kafiyan lakinnahu mahrumun min ziyadatil ajri fit tasbih. Contoh permasalahannya ialah jika seorang hanya mencukupkan dengan membaca subhana rabbiyal azim pada rukuknya saja, cuma sekali tok membacanya, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, kemudian langsung sujud, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, cuma baca sekali tok, maka kata Syekh rahimahullahu taala, dia membacanya dengan tuma'ninah, dengan tenang, khusyuk, bukan terburu-buru. Ini cukup, cukup bagi dia. Akhirnya sholatnya teranggap sah, sah sholatnya. Dia tidak berdosa, ketika rukuk hanya membaca zikir zikir ini sekali, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud cuma membaca subhana rabbiyal a'la sekali tok. Cukup bagi dia dan dia tidak berdosa. Lakinnahu, akan tapi orang ini mahrumun min ziyadatil ajri fit tasbih. Yani dia tidak mendapatkan tambahan pahala dari tasbih yang dia baca. Dia bacanya cuma sekali. Berbeda dengan yang membacanya lebih dari sekali. Ini masalah yang pertama. Yakni seorang yang tidak menegakkan salat, tidak menegakkan salat, yang maknanya kata Syekh rahimahullah taala, jika dia tidak menegakkannya dikarenakan tidak mendatangkan sesuatu yang dengannya salat menjadi sempurna, yakni pahalanya, maka orang ini salatnya sah, tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tidak mau yakni tidak melakukan amalan-amalan yang di yang dengannya salatnya menjadi sempurna. Zikirnya cuma dibaca sekali-sekali saja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dengan khusyuk dia membacanya. Dia berdosa. Dia tidak berdosa dan salatnya sah. Cukup. Ini jika yang dimaksud adalah tidak menegakkan amalan-amalannya, amalan-amalan sholat, amalan-amalan yang dengannya pahala sholat semakin sempurna, maka orang ini tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa. Namun kata Syekh rahimahullah ta'ala, jika yang dimaksud dengan man lam yukimis sholat, seorang yang tidak menegakkan sholat aslan, yakni annahu tarakaha bil kulliyah. Kalau yang dimaksud dengan masalah ini ialah orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat, satu pun tidak, wala rakaat, satu rakaat pun enggak, sama sekali dia tinggalkan semuanya. Kalau ini yang dimaksud, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, fahada kafirun murtaddun anil islami kufran mukhrijan anil millah yakhruju min idadil muslimina fid dunya wa yakunu fi idadil kafirina fil akhirah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, jika permasalahan ini yang dimaksud adalah mereka-mereka yang tidak menunaikan sholat sama sekali, maka orang tersebut adalah orang yang kafir, murtad, keluar dari Islam, dan dia di dunia bukan termasuk golongan kaum muslimin, dan di akhirat nanti dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dibahas oleh para ulama terkait dengan hukum seorang yang meninggalkan sholat. Jika dia sama sekali tidak menegakkan, tidak menunaikan sholat, meninggalkan sholat seluruhnya, kafir. Orang tersebut kafir, murtad anil Islam, keluar dari Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, amma fid dunya fa innahu kafirun murtaddun yajibu ala waliyil amri an yad'uahu lissalah. فإن صلى فذاك وإن لم يصلي قاتله قبل قاتله قتل ردة والعياذ بالله. Di dunia orang-orang yang seperti ini yang tidak menunaikan salat, dia dihukumi sebagai seorang yang kafir, keluar dari Islam, dan kewajiban penguasa ialah mengajak dia, menyeru dia supaya dia mau menunaikan sholat, supaya dia bertaubat kemudian menunaikan as-sholat. Kalau dia kembali menunaikan sholat, alhamdulillah. Jika tidak, maka penguasa membunuh dia. Penguasa, ini haknya penguasa, penguasa kita membunuh orang tersebut disebabkan orang tadi telah murtad, keluar dari Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, Wa idza qatala qatla riddatin hamala fi sayyaratin ba'idan 'anil balad wa hafara lahu hufratan wa ramasa fiha hatta la yata'adha an-nasu bi ra'ihatihi wa la yata'adha ahluhu wa ashabuhu bi mushahadatihi idzan fala hurmata lahu. Jika orang ini yang telah meninggalkan sholat dan tidak mau bertobat, telah diingatkan oleh penguasanya, diingatkan kemudian dia masih tetap meninggalkan sholat, maka penguasa membunuh dia. Kemudian ketika telah dibunuh, yakni orang tersebut dijauhkan dari tempat tinggalnya, kemudian dikubur di tempat yang jauh dari pemukiman, supaya orang-orang tidak terganggu dengan aroma busuk dari orang ini, dan keluarga serta masyarakat yang ada tidak terganggu dengan melihat kuburannya. Artinya apa? Orang seperti ini tidak ada kehormatannya sama sekali, disebabkan dia telah meninggalkan sholat, dia dimintai untuk bertaubat, tapi dia tidak mau. Dia sama sekali tidak mau menunaikan as-shalah, maka penguasa membunuh dia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hukuman bagi mereka-mereka yang tidak mau menunaikan salat. Mereka kafir, dibunuh jika tidak mau bertaubat. Dan yang melakukan ini, yang membunuh, ialah penguasa. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan bahwa masalah ta'yin bil kufr, menentukan fulan kafir, itu perkara yang sulit, bukan semudah apa yang kita bayangkan. Yani kita melihat fulan kok enggak pernah ke masjid ya, padahal rumahnya dekat dengan masjid, cuma berapa langkah saja, tapi kok gak pernah kelihatan di masjid. Dia muslim atau bukan ya? Kemudian tiba-tiba ada seorang yang menyimpulkan, oh dia kafir. Ini tidak boleh. Tidak boleh menta'yin fulan kafir disebabkan dia tidak menunaikan sholat. Harus ada iqamatul hujjah, harus ada penjelasan-penjelasannya. Bisa jadi dia sholat tapi gak di masjid sini, di masjid yang lain misalnya, yang lebih jauh dari tempat tinggalnya, karena mungkin tujuan dia supaya langkah kakinya semakin panjang dan pahalanya semakin banyak. Bisa jadi. Atau bisa jadi karena dia sholatnya di rumahnya, atau hal-hal yang lainnya. Artinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman. Ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau menunaikan sholat. Mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan hukumannya ketika dia telah meninggalkan sholat dan tidak mau bertaubat, dia dibunuh. Dia dibunuh. Apa ini gak kejam? Tidak. Tidak kejam. Karena hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ucapan sahabah. Lihat di antara dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-11, menceritakan tentang taubatnya kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa'ikhwanukum fiddin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrik, jika mereka bertaubat kepada Allah, kemudian menunaikan salat dan mengeluarkan zakat, fa'ikhwanukum fiddin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. Kalau orang musyrik bertaubat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya, kemudian menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka menjadi saudara dalam agama, dalam satu agama. Saudara se-Islam. Dengan syarat apa tadi? Bertaubat, menunaikan sholat, dan mengeluarkan az-zakat. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang meninggalkan as-salah, berarti mereka bukan saudara kita. Qala wa illam yakun, kalau seandainya mereka kaum musyrikin tidak bertaubat, tidak menunaikan salat, tidak mengeluarkan zakat, qala falaisu ikhwanan lana fid din wa idza lam yakunu kadzalik fahum kafarah. Kalau mereka tidak bertaubat, tidak menunaikan salat, tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka bukan saudara kita dalam agama, dan berarti mereka adalah orang-orang kafir. Lianna kulla mu'minin walau kana asiyan akbara ma'asiyatin lakinnaha la tukhriju minal islam fahuwa akhun lana. Seorang mukmin walaupun dia melakukan kemaksiatan yang paling besar, tentunya kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, kalau seandainya ada seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan sebesar apapun kemaksiatan tersebut, selama kemaksiatan tadi tidak mengeluarkan seorang hamba dari Islam, maka mereka adalah saudara kita se-Islam. Kalau ada orang mukmin melakukan kemaksiatan, dengan catatan kemaksiatan ini bukan kemaksiatan yang dapat mengeluarkan dia dari keislamannya, maka dia tetap saudara kita. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Taubah ayat ke-11, kaum musyrikin jika mereka bertaubat, menunaikan salat dan mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam satu agama. Kalau mereka tidak bertaubat, tidak menunaikan salat, tidak mengeluarkan zakat, berarti bukan termasuk saudara dalam seagama. Demikian pula dengan orang-orang yang meninggalkan salat. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang menyatakan bahwa seorang yang meninggalkan salat, mereka adalah seorang yang kafir. Qala rahimahullahu ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bainar rajuli wa bainas syirki wa bainal kufri tarkus salah. Yani pembeda antara seorang yang beriman, seorang yang muslim, dengan seorang yang kafir, musyrik, adalah as-salah. Jika dia meninggalkan salat, maka dia kafir. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara seorang muslim dengan kafir adalah as-salah. Maka barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis yang jelas bahwa pembeda antara muslim dengan kafir adalah salat. Kalau melakukan berarti dia muslim, kalau tidak melakukannya berarti dia kafir. Identitasnya itu, ciri-cirinya itu, seorang yang muslim dia akan salat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala adalah apa yang dikatakan oleh sahabat, yaitu pendapat asar mereka. Kata Syekh, di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Syaqiq, dia dari kalangan tabi'in setelah generasi sahabat. Beliau mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Para sahabat, sahabatnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka tidak memandang suatu permasalahan yang suatu amalan yang jika amalan tersebut ditinggalkan maka orangnya menjadi kafir, ghairu shalah, kecuali shalah. Yakni amalan-amalan yang jika amalan tersebut tidak dikerjakan, amalan tersebut ditinggalkan menjadi kafir, amalan tersebut ialah as-salah. Ini pendapat para sahabat. Artinya siapa saja meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan balasan orang-orang yang kafir, yang keluar dari Islam, yang murtad adalah dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang murtad dari Islam, yang keluar dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Mana? Bunuh. Ini balasannya, hukumannya, dibunuh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu satu permasalahan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait dengan mereka-mereka yang tidak menunaikan as-shalah sama sekali. Bil kulliyah, tidak mengerjakan salat. Hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam, dan penguasa wajib untuk menasihati dia, meminta dia supaya bertaubat, kalau enggak penguasa akan membunuhnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau menyebutkan masalah terkait dengan hukum seorang yang meninggalkan salat, maka beliau akan membahas masalah tentang az-zakah, rukun Islam yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa ita'uz zakah بمعنى إعطاء وإتيان. إيتاء yaitu memberikan, mengeluarkan الزكاة. فإيتاء الزكاة يعني إعطاؤها لمن أين الله سبحانه وتعالى أن يعطوا إياها. والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله بالزكاة. Kata Syekh rahimahullahu taala, seorang yang mengeluarkan zakat, maka maknanya dia memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang telah Allah tentukan, kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Dan kalimat zakat terambil dari lafaz az-zakat yang bermakna taharah, suci, wan nama, berkembang, yang artinya seorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah mensucikan dirinya dari sifat al-bukhl, kikir, pelit. Dan hartanya akan semakin berkembang, semakin banyak dengan mengeluarkan az-zakah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai bentuk zakah, sedekah, yang dengannya akan mensucikan diri mereka, yakni dengan az-zakah. Qala rahimahullah, "Waz-zakatu ta'rifuha nasibun muqaddarun syar'an fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusah." Pengertian zakat secara istilah, apa yang disebut dengan zakat? Kata Syekh rahimahullahu taala, zakat adalah suatu bagian, suatu jatah yang telah ditentukan dalam syariat. dalam harta yang telah dikhususkan diberikan kepada orang-orang yang telah dikhususkan pula. Yakni suatu bagian dari harta yang diberikan kepada seorang atau golongan-golongan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya harta tertentu, tidak semua harta. Yang nanti biidznillah azza wajal akan kita sebutkan apa saja yang diwajibkan padanya az-zakah dan kepada siapa zakat tersebut diberikan. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh rahimahullahu taala, nasibun minal mal, min mal. Pengertian zakah, nasibun muqaddarun syar'an fi malin makhsus. Suatu bagian harta yang telah dikhususkan, telah ditentukan. Berarti maknanya laisa kullal mal, tidak semua harta yang dimiliki oleh umat manusia. Dia punya rumah, punya tanah, punya uang, punya emas, punya macam-macam dari harta dunia yang dia miliki. Apakah dari seluruh harta yang dia miliki terkena zakat? Kata Syekh rahimahullahu taala, nasibun min mal makhsus, telah dikhususkan, yakni telah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam apa saja yang terkena zakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Qala rahimahullahu taala, "Wa laisa kullu hadhihi al-ajnas min al-mal tajibu fihi az-zakah, bal la budda min syurut." Harta-harta yang dimiliki oleh manusia tidak semuanya terkena zakat. Tidak semua harta yang dia miliki terkena zakat. Harta-harta tersebut terkena zakat jika terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan beberapa faedah tentang zakat ini. Sebelum beliau menyebutkan harta-harta yang terkena kewajiban zakah, beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan manfaat dari zakat tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ففي الزكاة تكفير الخطايا. Ini diantara keutamaan az-zakah, yaitu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Sebagaimana fungsi dari atau tujuan dari az-zakah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Diantara faedah yang lainnya dari zakah adalah al-ihsan ilal khalq. Dengan mengeluarkan zakat, seorang telah berbuat baik kepada orang lain. Dan ini masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Dan di antara bentuk perbuatan baik adalah mengeluarkan az-zakah. Wa fi az-zakah ighna'un lil fuqara. Dengan mengeluarkan zakat, maka berarti seorang telah memberikan kecukupan kepada mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang kurang mampu, dibantu oleh orang-orang yang kaya dengan memberikan zakat kepada mereka. Dan pada zakat terdapat keutamaan berupa datangnya kebaikan-kebaikan dari langit. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ما منع قوم ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع إلا منع القطر من السماء. Suatu kaum jika mereka tidak mau mengeluarkan zakat, maka barokah dari langit pun tidak akan turun kepada mereka. Ini salah satu sebab datangnya barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengeluarkan az-zakah. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya dari az-zakah. Kemudian asy-syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan, qala rahimahullah mas'alah, law tahawana an-nas, law tahawana al-insanu biha, hal yukaffar, hal yakfur kama yakfur bitahawun bis-shalah am la. Permasalahan sebelum beliau menyebutkan rincian dari az-zakah, beliau menyebutkan satu masalah, apakah orang yang meninggalkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, dihukumi sebagai seorang yang kafir sebagaimana seorang yang tidak mau mengeluarkan atau tidak mau menunaikan sholat? Khulasahnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, as-sahih, yang sahih, yang rajih dalam masalah ini, mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir, berbeda dengan as-salah. Kalau zakat, seorang tidak mengeluarkannya, menyepelekannya misalnya, maka dia tidak kafir. Adapun salat, maka dia terkena hukum kafir. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah sufiyat lahu safaihu min nar فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Dalam hadis ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, akan dimasukkan ke dalam api neraka, kemudian akan di mereka akan disetrika dengan api neraka tersebut. Kemudian ketika api itu sudah mulai dingin, akan dikembalikan lagi, akan dikembalikan lagi sampai datang keputusan. Kemudian dia lihat jalannya, imma ilan nar wa imma ilal jannah, mau ke jannah atau ke an-nar, ada dua pilihan, ke jannah, ke surga atau ke neraka. Kalau seandainya orang tersebut kafir, maka tidak ada jalan kecuali ilan nar. Tadi di sini dalam akhir hadis disebutkan ada dua pilihan jalan, jalan ke surga atau jalan ke neraka. Dengan hadis ini maka ulama menyatakan bahwa mereka yang tidak mengeluarkan zakat, la yukaffar, tidak dikafirkan. Bi'inillahi azza wa jal, kita lanjutkan ba'dal adhan. Fal mu'adzin yu'adzin. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang tadi kita bacakan, yang terdapat dalamnya ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan zakat, mereka akan dihukum di dalam api neraka. Tetapi apakah mereka itu kafir ataukah tidak? Maka jika kita melihat akhir dari hadis ini, summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar, kemudian dia melihat jalannya, bisa jadi dia ke dalam surga atau bisa jadi dia ke dalam an-nar, ke dalam api neraka. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah merupakan dalil bahwa dia tidak kafir. Walaupun dia dihukum, diadab di dalam api neraka disebabkan dia tidak mengeluarkan zakat, tetapi bukan berarti dia adalah seorang yang kafir. Karena kalau seandainya dia adalah kafir, kalau dia meninggalkan zakat kemudian dihukumi sebagai seorang yang kafir, niscaya tidak ada pilihan jalan kecuali jalan ila nar. Inilah dalil yang disebutkan oleh ulama terkait dengan masalah ini. Fas-sahih, yang rajih, yang sahih, sebagaimana kata Syekh rahimahullah, mereka tidak kafir. Mereka tetap akan mendapatkan azab tentunya. Mendapatkan azab di dalam api neraka. Kemudian masalah, beliau akan menjelaskan harta-harta zakawiyah. Harta yang terkena kewajiban az-zakah. Qala rahimahullahu ta'ala mas'alatun fil amwali az-zakawiyah. Harta-harta yang terkena kewajiban zakat. Qala faz-zakatu wajibatun fi umurin zakat. Wajib pada, wajib dikeluarkan dari barang atau harta-harta berikut ini. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ada 4 harta zakawiyah yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama adalah al-zahab wal-fiddah, emas dan perak, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, baik berupa uang, nah, berupa sesuatu yang telah diukir atau tidak, termasuk bagian dari al-zahab wal-fiddah, terkena zakat. Ini yang pertama. Zakat yang kedua kata Syekh rahimahullah ta'ala adalah bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu onta, sapi, kambing. Ini terkena zakat, kewajiban az-zakah. Kemudian yang ketiga kata Syekh rahimahullah ta'ala al-kharij minal ardi min hububin wa thimarin, yang keluar dari bumi, yakni hasil bumi, berupa biji-bijian dan buah-buahan. Dan yang keempat adalah harta yang diperjualbelikan, urudu at-tijarah, harta-harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Rumah misalnya, punya rumah yang dia memang ingin memperjualbelikan rumah tersebut, tanah, mobil, atau yang lainnya dari benda-benda yang akan diperjualbelikan. 4 harta yang terkena padanya az-zakah, emas dan perak, termasuk dalamnya uang. Kemudian bahimatul an'am, binatang ternak, onta, sapi, kambing. Kemudian buah-buahan dan biji-bijian. Yang keempat adalah urudu at-tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan. Akan dibahas satu persatu oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Yang pertama kata beliau adalah al-zahab wal-fiddah. Al-zahab wal-fiddah terkena padanya zakat, kewajiban zakat, dengan syarat yablugh an-nisab limuddah sanah kamilah. Syaratnya emas atau perak tersebut telah mencapai nisab dan telah melewati satu haul, yakni 12 bulan, 1 tahun. Ini syaratnya, emas dan perak. Jika telah sampai pada nisabnya dan telah sampai satu haul, putaran satu haul 12 bulan, 1 tahun, maka emas dan perak tersebut terkena kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, berapa nisab dari emas? Wan nisabu minadh-dhahab nisabnya emas adalah 85 gram. 85 gram. Ini nisabnya emas. Yang artinya, jika seorang memiliki emas 85 gram atau lebih, dan telah melewati masa 12 bulan, satu haul, satu tahun, maka emas tadi harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Qala rahimahullah, wan nisabu minal fiddah, nisabnya perak, nisabnya perak adalah 595 gram. 595 gram. Ini perak. Jika seorang memiliki perak lebih dari atau memiliki 595 gram perak atau lebih dan telah sampai pada 12 bulan, satu putaran, satu haul, maka perak tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ini nisab dan nisabnya emas dan nisabnya perak. Nisabnya emas 85 gram. Nisabnya perak 595 gram. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, falau kana indahu 80 ghiraman fala zakata alaih. Kalau seandainya seorang hanya memiliki 80 gram emas misalnya, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Au indahu, atau dia memiliki 590 perak, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, masalah sebelum beliau melanjutkan pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak, beliau menyebutkan satu permasalahan. Sekarang dia punya emas kurang dari nisabnya. Nisabnya tadi 85 gram. Dia punya hanya setengahnya misal. Dan dia juga punya perak, tapi belum sampai nisabnya. Belum sampai nisab. Ya, ini kurang dari nisabnya. Misalnya punya perak 400 gram misalnya. 400 gram. Berarti kan belum sampai nisab. Perak emas yang dia miliki juga belum sampai nisab. Permasalahannya, apakah emas dan perak jika digabungkan, yakni bisa saling melengkapi nisabnya? Ini masalah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dengan menyebutkan suatu pertanyaan, hal yukammil nisaban nisab adz-dzahab bil fiddah aw la? Apakah nisabnya emas bisa disempurnakan, digenapkan dengan nisabnya dengan perak? Kita punya emas tapi belum sampai pada nisabnya, kemudian digenapkan dengan perak yang kita miliki. Kita gabungkan, kita tambahkan supaya emasnya bisa mencapai nisabnya. Yakni, law malaka nisfa nisabin minal dhahab wa nisfa nisabin minal fiddah. Yakni, jika seorang punya setengah nisab dari emas, yakni setengah dari 85 gramnya. Taruhlah misalnya 40 gram emas. Kemudian peraknya dia punya misalnya 250 gram perak misalnya. Apakah ini bisa saling menyempurnakan, saling melengkapi? Qala rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-jawab as-sahihu annahu la yukammilu dhahab minal fiddah walal fiddah minal dhahab, kullu wahidin mustaqillin binafsihi. Yang sahih, yang benar, tidak bisa saling melengkapi. Emas ya emas, perak ya perak, tidak bisa dijadikan satu. Nisabnya emas 85 gram, nisabnya perak 595 gram. Kalau emas kurang daripada nisab, berarti tidak terkena kewajiban zakat. Tidak bisa digabungkan, tidak bisa disempurnakan dengan perak yang kita miliki. Demikian pula sebaliknya. Jika perak yang kita miliki kurang dari 595 gram, berarti tidak terkena kewajiban zakat. Kalau dilengkapi, ditambah dengan emas, tidak bisa. Tidak bisa. Itu jenis yang berbeda. Kama annahu, sebagaimana pula gandum dari syair, gandum dengan syair atau yang lainnya juga tidak bisa saling melengkapi. Kalau khulasah, kesimpulannya, emas ya hitungan emas, perak ya hitungannya perak. Qala rahimahullahu ta'ala, وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا جَرَى مَجْرَى الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَهِيَ الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ مِنْ وَرَقٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذِهِ فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَا زَكَاةَ. Dan termasuk bagian dari emas dan perak adalah mata uang, yakni uang rupiah atau yang lainnya, itu terkena zakat, terkena zakat jika telah sampai pada nisab dari salah satu emas ataupun perak ini. Kata Syekh rahimahullahu taala, contohnya kalau seorang memiliki uang sebanyak 300 rialat rial, lakinnaha la tablugh nisaban min al-fiddah fala zakata alayh li'ann hadha marbutatun bil-fiddah. Misalnya punya uang yakni sejumlah yang belum sampai pada nisabnya perak misalnya, maka uang tersebut tidak terkena zakah. Demikian juga dengan uang yang tidak sampai pada nisabnya emas, maka juga tidak terkena az-zakah. Tidak terkena az-zakah. Gimana? Kita hitung 1 gramnya emas berapa? Rupiah misalnya. Kemudian jika telah diketahui, maka dikalikan 85 gram. Dikalikan dengan harga emas tersebut. Kemudian hasilnya itulah nisabnya uang. Atau kalau dengan fiddah sama. Kita cari harga perak 1 gramnya berapa, berapa rupiah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan emas, perak dan mata uang. Terkena kewajiban zakat jika telah sampai pada nisabnya dan telah melewati 1 haul, 12 bulan. 12 bulan. Adapun berapa yang dikeluarkan nanti biidnillahi azza wa jalla akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala as-sinfu tsani, yang kedua dari barang yang terkena zakat ialah bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu unta, sapi ataupun kambing. Ini juga tidak terkena kewajiban zakat kecuali jika telah terpenuhi padanya syaratnya, yaitu sampai pada nisabnya, telah sampai pada nisabnya. Ini syaratnya. Bisyarti an tablugha nisaban wa aqallu nisabin fil ibil 5 wa aqallu nisabin fil baqar 30 wa aqallu nisabin fil ghanami 40. Zakat dari bahimatul an'am nisabnya berbeda-beda. Nisabnya berbeda-beda. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, jika binatang tersebut adalah unta, maka nisab terkecilnya adalah 5 ekor. 5 ekor unta. Jika telah memiliki 5 ekor unta berarti telah sampai pada nisabnya. Jika binatang ternaknya adalah sapi, maka nisabnya adalah 30. Itu nisab terkecil. Nisabnya 30. 30 ekor sapi. Jika binatang ternaknya adalah kambing, maka nisab terkecilnya adalah 40. 40 ekor kambing. Ini nisab dari bahimatul an'am. Unta nisab terkecilnya ada 5. sapi nisab terkecilnya ada 30, kambing nisab terkecilnya adalah 40. Artinya, jika seorang telah memiliki kambing sejumlah 40 atau lebih, maka terkena kewajiban az-zakah. Demikian pula dengan sapi, jika telah sampai pada 30 ekor sapi, maka terkena zakat. Unta, 5 ekor unta, terkena az-zakah. Qala rahimahullahu ta'ala, wal bahimatu laysat ka ghayriha min al amwal idza balaghat an nisab fa ma zada fa bi hisabihi bal hiya murattabah. Bahimatul an'am, binatang ternak, tidak sama seperti harta-harta zakat yang lainnya seperti emas ataupun perak. Jika nisabnya telah, yakni nisabnya cuma ini 85 gram, perak 595 gram, itu nisabnya. Tidak ada nisab terbesar terus-menerus. Harta yang dikeluarkan dari emas ataupun perak sama, walaupun jumlah emasnya sudah sampai sekian ratus gram misalnya. Adapun bahimatul an'am, binatang ternak, ada nisab yang disebut nisab terkecil, kemudian nisab berikutnya, nisab berikutnya, dan nisab berikutnya. Dikarenakan masing-masing dari nisab ini ada sejumlah zakat yang berbeda yang harus dia keluarkan. Jika sampai pada nisabnya misalnya 5 ekor onta, nanti berapa yang dia keluarkan. Jika sampai nisab berikutnya, berapa nanti yang akan dikeluarkan. Kemudian nisab yang berikutnya, berapa yang harus dia keluarkan. Bermacam-macam, murattabah. Demikian pula dengan sapi, onta, dan kambing. Akhirnya ada nisab-nisab yang berbeda, karena harta yang dikeluarkan pun nanti jumlahnya berbeda. Berbeda-beda. Qala rahimahullahu ta'ala, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ma'ada, yang berikutnya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian urudu at-tijarah, harta-harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, dan akan kita baca pula berapa zakat yang harus dikeluarkan dari emas, perak, bahimatul an'am, kemudian buah-buahan dan biji-bijian. Setelah itu urud at-tijarah, dan pembahasan yang berikutnya, kepada siapa harta-harta tersebut kita berikan. Wallahu a'lam bissawab. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.